jauh sekali ku bermenung di sini. Coba mengerti cerita kita ini. Pernah ku rasa kau dicipta untukku. Entah mengapa kau terlewat tiba meluahkan cinta. Sukarnya memendam rasa, sukar menimbus rindu. Terpaksa ku lawan gelora. Walau kini hasrat yang kau bawa terhempas dari jiwa. Walau kini sesaat terasa bagaikan nadimu terhenti. Aku harus pergi membawa diri. Bukan mampuku menghampakan hatimu. Entah mengapa kau terlewat tiba meluahkan cinta. Sukarnya memendam rasa, sukar menimbus rindu. Terpaksa ku lawan gelora. Biar pedih reality ini, kau perlu memahami dia yang terdahulu kemari mengetuk di pintu kabuku menghuni di sisi. Selama ini usah kau menanti. Mengharapkan kasih, biarlah cerita di antara kita. Dari jiwa, walau kini sesaat terasa bagaikan nadimu terhenti. Aku harus pergi membawa diri.